Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lalu kita telah masuk pembahasan Kitabul Janaiz, yaitu pembahasan tentang jenazah, yaitu kita telah membahas bab yang nomor ke-187, larangan mengharapkan kematian, dan kita telah membahasnya panjang lebar. Insyaallah malam hari ini kita akan masuk bab yang berikutnya, nomor 188, yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu taala babu tahrimi sabbi alamil humma. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab haram mencaci maki penyakit panas. Ya, ini dibawakan di tentang jenazah, karena biasanya orang itu kalau mau mati sakit dulu biasanya. Tapi tidak mesti seperti itu. Banyak juga orang yang mati mendadak. Yang mana di antara tanda akhir zaman, tanda kiamat itu adalah mautul faj'ah. Di antara tanda kiamat itu banyak orang mati mendadak. Ada kalanya sakit dulu. Nah, di sini dibahas larangan mencaci maki penyakit, terutama penyakit humma, penyakit panas. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam dakhala ala ummi sa'ib au ummil musayyab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seorang sahabiah, yaitu ummu sa'ib atau ummul musayyab. Faqala, lalu beliau bertanya, malaki ya ummas sa'ib au ya ummal musayyab tuzafzafin. Kata Nabi, wahai ummus sa'ib atau ummul musayyab, kenapa kamu kok gemetar? Kenapa kamu kok gemetar? Qalat, ummus sa'ib ini menjawab, alhumma la barakallahu fiha, karena saya sakit panas. Semoga Allah tidak memberkati sakit panas. Semoga Allah tidak memberkati penyakit panas, mencaci maki penyakit panas. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbi al-humma. Tuh anak kecil kok rame ya. Sampai tadi saya keliru pagi. Saya pikir di Masjid As-Salam. Soalnya ramenya sama. Ramenya sama, banyak anak kecil soalnya. Kemudian beliau bersabda, la tasubbi al-humma fa innaha tudhibu khataya bani adam kama yudhibul kiru khabatal hadid. jangan kamu mencaci maki penyakit panas. Karena penyakit panas itu bisa menghapus dosa-dosa Bani Adam, anak manusia, sebagaimana api yang panas membersihkan kotoran besi. Di sini adalah tentang keutamaan penyakit panas. Jadi banyak ya riwayat-riwayat tentang keutamaan penyakit panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan penyakit panas itu menghapus dosa-dosa Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dan ini juga dalil bahwasanya kita ini anak cucunya Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu adalah manusia. Berarti kita ini keturunan manusia, bukan keturunan kera. Kalau ada yang mengatakan manusia keturunan kera, kita hanya bisa menjawab, alhamdulillah, Anda telah mengakui bahwa Anda keturunan kera. Kalau kami tidak, kami keturunan Nabi Adam. Teori Darwin, yang dia bersikeras manusia itu keturunan kera. Nenek moyang manusia adalah kera. Berarti Darwin ngaku bahwa dia itu keturunan kera. Kalau kita tidak, kita keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam itu manusia, bukan kera. Penyakit panas menghapus dosa-dosa Bani Adam, dosa-dosa manusia seperti api. Tolong itu anak-anak itu, tolong. Saya terganggu sekali. Itu anaknya siapa itu? Tolong, tolong lagi. Saya terganggu sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti api yang panas membersihkan kotorannya besi. Jadi besi atau emas atau perak itu kotor, dipanaskan menjadi bersih. Semakin panas semakin mengkilat. Demikian pula orang yang punya dosa, kena penyakit panas, lalu dia sabar, dia ridha, dia tidak marah-marah, maka dosa-dosanya bersih. Seperti besi yang bersih setelah dipanaskan. Karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu taala di dalam fikihnya bab ini, tahrimu sabbil humma li'annaha min mukaffirati dzunub, haram mencaci maki penyakit panas. Karena penyakit panas itu pelebur dosa. Kemudian juga secara umum beliau mengatakan la yajuzu tabarrum wa tadajjur min qadarillah. Tidak boleh kita ini marah-marah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, li'annahu munafin lisabri waridha. Karena marah-marah, tidak terima dengan takdirnya Allah, itu berarti kita tidak sabar dan kita tidak rela terhadap takdirnya Allah. Karena ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, memang penyakit itu tidak enak. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, banyak sisi positif dari penyakit. Yang lalu kami pernah membahas panjang lebar di radio, satu kitab penuh dan sudah ada rekamannya, yaitu hiburan bagi orang sakit dan tertimpa musibah. Itu satu kitab penuh, ada rekamannya berapa file itu? 20 file sekitar. Itu bagus sekali. Di antaranya supaya kalau ada orang sakit kena musibah itu, dia tidak putus asa. Dia pandai mengambil sisi positifnya. Karena ternyata hal-hal yang menurut kita itu tidak baik, tidak menyenangkan. Subhanallah, berikutnya nanti akan tampak hikmahnya. Hikmahnya sangat banyak. Di antaranya penyakit ini, di antara hikmahnya adalah melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, menjadikan orang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Kemudian biasanya setelah orang itu diuji, itu biasanya jiwanya itu lebih kuat lagi. Setelah ditempa, diuji, setelah itu lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Dan dia pun naik pangkat. Seperti orang kalau mau naik kelas, ujian dulu. SD ujian, SMP, terus seperti itu, diuji. Bahkan ada kalanya Allah itu mencalonkan kita mengisi derajat tertentu. Bagaimana dalam hadis, derajat tinggi. Kita dicalonkan oleh Allah masuk sana. Dan kita tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan diuji dulu. Dengan amalan tidak bisa, dengan ujian. Lalu Allah menguji kita. Dengan catatan kita sabar menghadapi ujian itu, kita lulus, Wow, naik pangkat, derajatnya tambah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, karena takdir itu terjadi, kita nerima, enggak nerima, ya terjadi. Kalau kita sabar, kita mendapat ganjaran dari Allah, takdirnya terjadi. Kalau kita enggak sabar, marah-marah, enggak terima, maka takdir tetap berjalan sementara kita mendapatkan dosa. Kemudian juga mengenai penyakit panas ini lebih khusus, banyak keutamaan-keutamaannya. Bahkan penyakit panas ini menghapus dosa, luar biasa penghapusan kepada dosa, karena penyakit panas itu masuk ke seluruh tubuh. Penyakit panas itu sampai apa namanya persendian-persendian itu dimasuki semuanya. Sehingga semuanya itu dosanya oleh Allah diampuni. Penyakit panas satu hari satu malam saja fadilahnya besar, apalagi penyakit panas sampai satu minggu. Terutama penyakit panas itu, sampai-sampai ada seorang sahabat yang berdoa minta kepada Allah supaya sepanjang umurnya diberi penyakit panas. Tapi dengan catatan, penyakit panas yang tidak menjadikannya lemah. Penyakit panas yang tidak menghalangi untuk jihad fisabilillah, untuk mengerjakan perintah Allah dan untuk meninggalkan larangan Allah. Sebenarnya kita dilarang ya doa minta penyakit. Tapi ini sahabat makomnya mungkin berbeda dengan kita. Secara umum tidak boleh. Rasulullah menyuruh kita shallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah sehat wal afiat, selamat sejahtera. Seperti itu. Kemudian berikutnya di bab yang nomor ke-189 disebutkan babu zajri an tatwilil amal fi imaratid dunya azzailah alfaniyah. Bab larangan panjang angan-angan. Panjang angan-angan untuk memakmurkan dunia yang pasti hilang, yang pasti fana. Jadi tulul amal ya, panjang angan-angan. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tulul amal, panjang angan-angan, mikir dunia saja. Cita-citanya dunia, obsesinya dunia. Karena orang yang tulul amal itu yunsil akhirah, membuat dia lupa akhirat, panjang angan-angan. Jadi maksudnya panjang angan-angan itu yang dipikirkan cuma dunia, tujuannya dunia, cita-citanya dunia. Tapi kalau orang cita-cita yang mulia akhirat, itu bukan tulul amal, itu cita-cita yang mulia. Beliau bawakan di sini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu nu'aliju khusan lana. Kata sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kepada kami ketika itu kami sedang memperbaiki rumah kayu kami dengan tanah. Jadi rumah kayunya rusak, diperbaiki dengan rumah tanah. Berarti lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Faqala wa ma hadza?" Kenapa ini? Kok kayu kamu ganti dengan tanah? Kamu kuatkan lagi. Kata sahabat Abdullah bin Amr, "Qad wahiya fa nahnu nuslihu." Ya Rasulullah, kayunya ini sudah usang. Sudah rapuh, sudah mau roboh ya Rasulullah. Lalu kami perbaiki supaya kuat, apalagi dengan tanah lebih kuat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aral amra illa ajala min dalik." Tiadalah aku melihat datangnya ajalmu melainkan lebih cepat daripada hal itu. Artinya kamu perbaiki rumahmu itu dengan tanah, nanti kamu bakal mati lebih dahulu. Nah, hadis ini juga jangan disalahpahami. Bukan berarti enggak boleh bangun rumah dari tanah, bukan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk pikirannya itu mengarah kepada akhirat. Karena itu Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali di dalam fikihnya bab ini menjelaskan penjelasan yang sangat bagus. Kata beliau dalam penjelasannya, karahatu an yutawwila al-mar'u amalahu fi imarati hadhihi dunya al-faniyah. Dibenci seseorang itu memanjangkan angan-angannya untuk memakmurkan dunia yang fana. Jadi dunia ini fana, jangan dimakmurkan. Li'annan qidha'aha sari', karena kita ini bakal segera meninggalkan dunia, cepat. Cepat kita meninggalkan dunia. Bal yadh'ul mauta nusba 'ainaihi wa annahu aqrabu syai'in ilaihi. Hendaklah seseorang itu menjadikan kematian selalu di depan matanya, dan bahwasanya yang paling dekat kepada dia adalah kematian. Ingat mati terus. Ingat mati bukan berarti terus pasif ya. Karena kebanyakan masyarakat kalau namanya ingat mati pasif, sumpek, bersedih, gelisah, stres dan yang lainnya, ini keliru. Justru orang yang ingat mati itu tambah semangat. Mumpung saya masih hidup, saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Saya harus banyak menanam supaya nanti saya panen. Inilah ingat mati namanya. Jadi ingat mati itu tambah semangat, tambah produktif, tambah aktif, melakukan hal-hal yang baik, melakukan amal soleh, mumpung masih diberi fasilitas umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalika ahsanal amala wa akhlasan niyyah. Orang yang melakukan hal itu selalu merenungkan dunia ini pendek, kita bakal mati. Orang yang mikir itu terus, maka amal perbuatannya akan baik dan dia akan selalu berusaha untuk ikhlas. Walakin man ishtaghala fid dunya nasiya masirahul mahtum. Akan tetapi orang yang sibuk dengan dunia, nanti dia lupa dengan tempat kembali dia yang pasti. Kematian adalah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekarang kalau ada semut dari Malang ke Surabaya, kira-kira bisa sampai apa enggak semut ini ke Surabaya? Sampai apa enggak? Sampai, walaupun lama sampainya. Demikian pula ajal pasti datang juga, walaupun kadang cepat kadang lambat, pasti. Al mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian adalah pintu. Setiap orang pasti masuk lewat pintu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari tidur di tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma sehingga membekas di tubuh beliau, ada bekasnya. Lalu beliau oleh sahabat mau dibuatkan ranjang tempat tidur yang empuk. Beliau mengatakan, "Mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha." Apalah artinya aku dengan dunia? Aku ini seperti orang yang dalam perjalanan. Di tengah padang pasir ada pohon rindang. Aku berteduh di pohon rindang itu sebentar saja, lalu aku tinggalkan. Jadi dunia ibaratnya adalah pohon rindang itu. Kita mampir sebentar, transit sebentar. Setelah itu perjalanan yang panjang. Tahapan kehidupan kita yang paling pendek itu adalah tahapan kehidupan di dunia ini, paling pendek. Dulu sebelum kita lahir, kita di alam arwah miliaran tahun. Nanti setelah mati, kita berada di alam akhirat miliaran tahun tanpa batas. Dunia dengan perut ibu paling-paling cuma 70 tahun. Katakanlah paling panjang 100 tahun, paling pendek dibandingkan sebelum kita lahir dan setelah kita mati. Pendek dunia. Jangan gara-gara yang pendek akhirnya yang kekal kita kurbankan. Kemudian beliau juga membawakan di antara fikih hadis ini, al haditsu ya la yadullu ala tarki ma yanfa'ul mar'u wa ihmalu umuri dunyahu allati biha ma'ashu. Hadits ini tidak dijadikan dalil untuk seseorang itu meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, atau seseorang itu mengabaikan urusan dunia padahal dia perlu untuk hidup urusan dunia itu. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia total ya, bukan. Kita ini masih butuh dunia karena kita hidup di dunia. Tapi dunia bukan untuk dunia. Kalau dunia untuk dunia saja itu tercela. Lo kan Allah nyuruh kita cari dunia. Iya. Tapi Allah tidak nyuruh kita untuk ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya di rekeningnya miliaran ini itu, tidak itu. Itu hisab nanti panjang. Yang bagus cari dunia diinfakkan di jalan Allah, terpuji Anda, jempolnya empat. Jempolnya empat. Tapi kalau Anda beralasan orang Islam suruh cari dunia, tapi disimpan saja, enggak keluar-keluar uangnya di jalan Allah, itu tercela. Tercela sekali. Bahkan di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami, karena agama adalah merupakan pokok urusan kami. Kita minta pada Allah diperbaiki agama kita. Ya Allah, perbaikilah untuk kami dunia kami, karena di dunia itulah penghidupan kami. Jadi kita minta dunia yang baik karena kita hidup di dunia. Kemudian ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena akhirat itulah tempat kembali kami. Wah, ini doa yang lengkap. Alhamdulillah. Jadi doanya Rasulullah doa yang singkat namun maknanya padat. Dapat dunia, dapat akhirat, dapat agama. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Terusannya, ya Allah, kalau Engkau memberikan kehidupan kepada kami, maka jadikanlah kehidupan kami itu semakin menambah kebaikan untuk kami. Dan jika Engkau memberikan kematian kepada kami, ya Allah, jadikanlah kematian kami itu adalah istirahat dari semua keburukan. Subhanallah. Hidup manfaat, mati istirahat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang itu ketika mati ada dua kelompok. Mari kita sedikit merenung. Kira-kira kita termasuk kelompok yang mana? Renungan itu penting. Kelompok yang pertama adalah orang yang mati, dia itu mustarih. Kelompok yang kedua, dia mati, dia itu mustarah anhu. Yang pertama adalah mustarih, ini orang yang baik. Hidupnya itu bermanfaat. Baik, bermanfaat. Orang benar-benar mendapatkan manfaat dari kehidupannya. Menebar kebaikan, menebar manfaat. Ketika orang ini mati, maka orang ini istirahat. Sementara masyarakat merasa kehilangan. Sehingga ada ulama yang mengatakan, anta waladatka ummuka bakian, wannasu hawlaka yadhakuna sururo, fa'amal amalan takunu idha bakau fi yaumi mautika dhahikan masyururo. Kamu dulu ketika lahir, kamu nangis. Sementara orang-orang di sekitarmu tertawa riang, senang dengan kelahiranmu. Semuanya senang. Kita nangis, orang-orang senang. Maka beramallah dengan amal-amal baik. Sehingga nanti ketika kamu mati, orang-orang nangis. Ganti kamu yang tertawa. Orang-orang menangisi kepergianmu. Dan inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Jadilah orang yang kalau kamu mati ditangisi orang. Karena orang merasa kehilangan. Jadilah orang seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mustarah. Mustarah ini adalah orang yang ketika dia mati, masyarakat istirahat. Yang istirahat adalah masyarakat. Karena kenapa? Karena selama hidupnya dia itu tidak bermanfaat, hidupnya ganggu. Sudah tidak memberi manfaat, ganggu orang, nyakiti orang, fitnah orang, ngaco, macam-macam. Sehingga ketika dia mati, apa kata masyarakat? Alhamdulillah. Kok gak wingi-wingi nih? Ya gitu ya, alhamdulillah. Gak wingi-wingi nih, rek. Mudah-mudahan konco-konco yang mati apa. Kan gitu kan. Ini suara hati masyarakat, bukan dibuat-buat, suara hati masyarakat. Manusia ini adalah syuhada Allah fil ard. Manusia adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Tanpa direkayasa. Kalau direkayasa enggak boleh. Ini baik ya, baik, baik, baik, baik. Baik, baik. Itu rekayasa, enggak boleh. Ini dari hatinya, memang ini orang baik. Ini dari hatinya, memang ini orang jahat, bukan rekayasa. Masyarakat adalah syuhada Allah fil ard. Saksi-saksi Allah di muka bumi. Karena itu, jangan kita menjadi orang yang nomor dua. Ketika mati, dia nangis, masyarakat yang istirahat. Karena masyarakat senang ya Allah, dan tidak ada yang ganggu lagi, tidak ada yang nyakiti lagi, tidak ada yang fitnah lagi, tidak ada yang ngacau lagi. Ini perlu kita renungkan, ma'asyarul muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadilah orang, ketika kamu mati, mati nanti, masyarakat itu menangisi kematianmu. Masyarakat benar-benar merasa kehilangan. Berarti ini adalah orang yang baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika mati, masyarakat malah senang dengan kematian kita. Karena mereka merasa tidak ada yang ganggu lagi. Kemudian masih kelanjutannya pula fikih daripada bab yang tadi. Walakin la yajuzu an yarkana ila dunya fatakuna akbar hammihi wa mablagh ilmihi. Yang tidak boleh itu adalah kita benar-benar merasa damai dengan dunia, senang dengan dunia, puas dengan dunia. Sehingga akhirnya dunia adalah merupakan obsesi terbesar dan puncak daripada ilmu. Ilmunya tujuannya dunia, cita-citanya dunia, ini tercela, jelek. Dunia ini benar-benar hina. Kalau kita berbicara di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing yang cacat. Cuman kita tidak tahu hakikatnya. Di sinilah pentingnya kita merenung, merenung mikirkan hakikat dunia, betapa jeleknya dunia itu. Supaya kita tidak tertipu oleh dunia. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita al-afiyah, sehat wal afiat, selamat sejahtera. Allahumma amin. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-190. Ini mungkin kita akan bahas panjang lebar. Karena permasalahannya ini penting, yaitu babun nahyi anin na'yi wa bayan ma yajuzu minhu. Bab larangan an-na'yu dan penjelasan tentang an-na'yu yang dibolehkan. An-na'yu, an-na'yu itu mengumumkan kematian. Ini perlu penjelasan panjang lebar ya. Di sini beliau bawakan hadis, satu hadis. Lalu beliau bawakan penjelasan panjang, dan saya telah mengumpulkan penjelasan yang lebih lengkap lagi, yaitu hadis yang dibawakan adalah riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Hudzaifah mengatakan annahu kana idza mata lahu mayyit qala la tu'dhinu bihi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanha 'anil na'yi. Sahabat Hudzaifah ini kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, beliau mengatakan jangan memberitahukan kematiannya kepada seorang pun. Karena aku khawatir itu termasuk memberitahukan kematian yang dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku dengar beliau bersabda, yaitu beliau melarang daripada an-na'yu, mengumumkan kematian. Pengumuman kematian ini boleh apa enggak? Saya kumpulkan pendapat daripada para ulama, dan insya Allah mudah-mudahan penjelasannya ini memuaskan. Dan kita juga harus selalu siap untuk menerima kebenaran yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah mendengarnya. Di sini saya nukil dari fatwa-fatwanya Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Fatwa-fatwa beliau yaitu kata beliau ketika beliau ditanya ma huwa an-na'yul ja'iz minal muharram wa hal al-ishharu bi mauti insanin fil masjidi haram. pertanyaannya ya. Apa nakyu pengumuman kematian yang boleh daripada yang haram? Dan apakah mengumumkan kematian seseorang di masjid itu termasuk haram? Fatwanya panjang. Beliau menukil ucapan-ucapan dari para ulama. Jawaban beliau, alhamdulillah, awalan. Poin yang pertama, ta'rifun na'yi, definisi tentang an-na'yu. Definisinya apa an-na'yu itu? Kata beliau, an-na'yu yutlaku alal ikhbari bimautil mayyit wa idha'ati dhalik. An-na'yu itu diidentikkan dengan memberitahukan kematian seseorang dan menyebarkan pemberitahuan itu. Pemberitahuan kematian, pengumuman kematian. Wa yutlaqu aidan ala ma qad yusahibu dhalika min ti'dad manakibil mayyit. Nahyu ini juga ada kalanya didefinisikan. Di samping mengumumkan kematian, ditambahi lagi dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan si mayit. Fulan itu begini, fulan itu begitu. Lalu beliau menukil dari ucapan-ucapan para ulama tentang definisi ini. Beliau nukil, qala Tirmidzi fi jami'ihi. Imam At-Tirmidzi mengatakan di dalam jami'nya, yaitu jami' At-Tirmidzi, halaman 239, kata beliau, wan-na'yu 'indahum an yunada finnas anna fulanan mat liyashhadu janazatah. An-na'yu ini menurut para ulama adalah mengumumkan dengan suara keras kepada orang-orang bahwa si fulan mati, supaya orang-orang itu menghadiri jenazahnya, hadir untuk takziah, untuk nyolati, untuk ngubur. Jadi yunada ya, suara keras. Suara keras. Wa qala Ibnul Athir fi An-Nihaya. Ibnul Athir mengatakan di dalam kitabnya An-Nihaya jilid 5 halaman 85. Na'yul mayyit idza adza'a mautahu wa akhbara bihi wa idza nadabahu. Na'yu mengumumkan kematian mayit itu adalah menyebarkan berita kematiannya, mengumumkannya, dan bahkan juga menyebut-nyebut kebaikannya. Berarti lebih luas lagi. Bukan hanya ngomong-ngomong, tapi menyebut kebaikan-kebaikan. Kemudian, waqala al-qalyubi fi hasyiatihi. Al-qalyubi di dalam hasyiahnya, jilid 1, halaman 345. Wa huwa nida' bimauti syakhsi, wa dhakara ma'athirahu wa mafakhirahu. An-na'yu itu adalah mengumumkan dengan suara keras tentang kematian seseorang sambil menyebutkan kelebihan-kelebihannya, menyebutkan kehebatan-kehebatannya. Jadi definisinya sama dengan yang telah disimpulkan pertama tadi. Jadi na'yu itu ada kalanya mengumumkan kematian, ada kalanya juga mengumumkan kematian disertai dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Kemudian pembahasan yang kedua, tsanian aqsamun na'yi. Macam-macam an-na'yu. Macam-macamnya. An-na'yu wa huwa al-ikhbaru bi mautil mayyit imma an yakuna i'laman mujarradan wa imma an yakuna i'laman bi nida'in wa raf'i sautin wa dhikrin li ma'athiril mayyit wa nahwi dhalik wa li kullin min huma hukmun. An-na'yu itu memberitahukan kematian seseorang. Ada kalanya sekedar pemberitahuan saja. Yaitu kita bilang kepada teman-teman, fulan meninggal dunia. Fulan meninggal dunia. Bilang-bilang gitu aja. Ngomong-ngomong gitu aja. Fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia. Dari mulut ke mulut istilahnya itu. Itu yang pertama. Wa imma ada kalanya pula mengumumkan dengan suara keras, dengan berseru, dengan suara keras diumumkan. Seperti yang biasa kita lakukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dan seterusnya. Kemudian juga ditambahi lagi dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Dan semua itu masing-masing ada hukumnya. Lalu beliau perinci hukumnya masing-masing. Ammal i'lam bil mauti mujarradan faqad dhahaba jumhuru ahli al-ilmi min al-hanafiyyah wal malikiyyah wa syafi'iyyah wal hanabilah wa ghairihim ila jawaz al-i'lam bil maut min ghairi nida li ajli salati 'alal mayyit. Sekedar mengumumkan saja tanpa berseru, tanpa berteriak, tanpa suara keras. Sekedar mengumumkan saja dari mulut ke mulut, memberitahukan. Ini adalah boleh menurut jumhur ulama. Dari kalangan madhab Hanafi membolehkan, madhab Maliki membolehkan, madhab Syafi'i membolehkan, dan madhab Hambali juga membolehkan. Tanpa dengan suara yang keras, tanpa dengan teriakan. Supaya apa? Memberitahukan dari mulut ke mulut, supaya orang tahu si fulan meninggal, supaya mereka ikut nyolati. Sehingga si mayit itu banyak yang menyolati, banyak yang doakan. Lalu kemudian juga ikut kubur bahkan. Ini disimpulkan oleh beliau dari kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab Fathul Qadir, kitab Hasyiah Ad-Dasuki, kitab Nihayatul Muhtad, kitab Al-Iqna, kitab Tuhfatul Ahwadi, dan kitab As-Sailul Jarrar. Fikih, empat madhab semuanya itu. Bal dahaba jama'atun minal ulama ila istihbab dzalik, bahkan sebagian ulama berpendapat itu sunnah. Memberitahukan dari mulut ke mulut itu adalah sunnah. Tanpa berseru, tanpa suara keras. Sebagaimana yang disebutkan, yang menyebutkan sunnah ini di dalam kitab Al-Binayah Syarhul Hidayah, kemudian juga di dalam kitab Al-Kharashi ala Mukhtasar Khalil, kemudian juga di dalam kitab Al-Adhkar Lin Nawawi. Wastadallu bima rawahul Bukhari wa Muslim. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu melalui jalan sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'an Najasyi fil yaum alladhi mata fihi. Yaitu bahwasanya Rasulullah mengumumkan kematiannya Najasyi. Najasyi ya, seorang raja yang hidup di Ethiopia, penduduknya kafir semuanya, dia masuk Islam. Tapi dia menyembunyikan keislamannya. Dia mati di Ethiopia, Rasulullah di Madinah. Rasulullah diberi wahyu oleh Allah bahwa hari ini Najasyi mati. Di negeri kafir tidak ada orang yang nyolati. Langsung Rasulullah mengumumkan kepada sahabat, yaitu bahwasanya hari ini ada saudaramu Najasyi meninggal dunia. Mari kita menyolati Najasyi, sholat ghaib. Karena dia mati di negeri kafir, tidak ada yang nyolati, bahkan menyembunyikan keislamannya. Wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba' takbirat. Lalu Rasulullah dengan para sahabat keluar membentuk saf untuk salat jenazah, lalu bertakbir dengan 4 kali takbir. Salat jenazah menyolati Najasyi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim memberikan komentar. Kata Imam Nawawi, fihi istihbabul i'lam bil mayyit la ala surati na'yil jahiliyah. Di dalam hadis ini terkandung anjuran, disunnahkan memberitahukan kematian seseorang, tapi tidak seperti cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bal mujarrada i'lam lissalah alaihi wa tasyi'ihi wa qada'i haqqihi fi dzalik. Bahkan itu hanya sekedar pemberitahuan saja. Pemberitahuan supaya orang-orang itu nyolati dia, ngubur jenazahnya, dan melaksanakan hak-hak si mayit. Haknya ya, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, dan yang lainnya. Walladzi ja'a minan nahyi 'anin na'yi laisal murada bihi hadza. Sementara hadis tentang larangan an-na'yu Itu maksudnya bukan na'yu yang seperti ini. Bukan na'yu yang sekedar memberitahukan ke orang-orang supaya nyolati jenazah dan semisalnya. Bukan itu yang dilarang. Wa innama al-muradu na'yal jahiliyah al-mustamil ala dzikril mafakhiri wa ghairiha. Yang dilarang itu adalah cara mengumumkan model-model jahiliyah sekalian menyebutkan kelebihan-kelebihan, membangga-banggakan. Itu yang jahiliyah yang terlarang. Demikian menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim. Kemudian wastadallu aidan bima rawahul Bukhari wa Muslim. Para ulama yang mengatakan boleh dan dianjurkan memberitahukan kematian tapi tanpa suara keras, tanpa berseru, sekedar pemberitahuan dari mulut ke mulut, itu juga berdalil dengan riwayat Bukhari dan Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan aswada aw imra'atan sauda kana yaqumul masjid. Ada seorang laki-laki atau perempuan kulit hitam yang biasa membersihkan masjid, ya, membersihkan masjid, tukang sapu masjid, membuang sampah-sampah yang ada di masjid. Famata fasa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam anhu faqalu mat. Lalu yang biasa membersihkan masjid meninggal dunia. Kemudian Rasulullah kok tidak pernah kelihatan orang ini. Mana si fulan? Kata mereka, ya Rasulullah, dia sudah mati ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala afala kuntum adzantumuni bih? Loh, kenapa kamu tidak memberitahu aku kalau dia mati? Jadi mungkin pikirannya sahabat, ini orang itu orang remeh. Buat apa memberitahu Nabi, ngerepotin aja. Mung dia ini sudah kulit hitam, nyapu masjid, mati dikubur aja selesai gitu. Rasulullah marah, kenapa kamu tidak beritahu aku? Dulluni ala qabri au qala qabriha fa ata qabraha fa shalla 'alaiha. Kata Rasulullah, tunjukkan aku di mana kuburannya. Lalu ditunjukkan kuburannya, lalu beliau salat di kuburannya. Ini boleh ya. Jadi kalau kita tidak sempat salat jenazah, ketinggalan, di kuburannya nyolati boleh. Nyolati di kuburannya. Itu boleh ya. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha munawwiru hadhil kubur. Kuburan ini mula-mula penuh dengan kegelapan, sekarang mendapat cahaya dengan salatku tadi, dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Salim Munajjid hafizahullah taala, wa hadanil hadithan zahiran fi ibahatil i'lam bil maut li ajli shalah wa du'a lahu bal huma dalan 'ala al-istihbab wa li anna dhalika wasilah li ada'i haqqihi min as-salati 'alaihi wa tibai janazihi. Dua hadis ini adalah dalil. Dua hadis. Hadis yang mana tadi? Yang pertama yang mana? Tentang Najasyi. Yang kedua tentang tukang sapu masjid. Dua hadis ini jelas menunjukkan tentang bolehnya memberitahukan tentang kematian seseorang supaya yang diberitahu itu bisa nyolati, mendoakan. Bahkan dua hadis ini adalah dalil, bukan saja boleh tapi dianjurkan, disunnahkan. Kenapa? Karena ketika kita memberitahukan, ini adalah sarana untuk menunaikan hak-hak si mayit supaya yang nyolati ada bahkan banyak, yang ngubur jenazahnya ada bahkan banyak. Tapi di sini adalah pengumuman tanpa suara keras, tanpa berseru, sekedar mengumumkan dari mulut ke mulut. Wa mimma yadullu ala jawazil i'lam bi mautil mayyit li maslahati ghairi salah alaih. Di antara dalil pula bahwa boleh memberitahukan kematian seseorang untuk maslahat yang lain selain maslahat nyolati dia. Jadi maslahatnya memberitahukan ini bukan sekedar untuk nyolati saja, tapi ada kalanya maslahat yang lain. Itu ada dalilnya, yaitu dalilnya ma fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnas qabla an ya'tiyahum khabaruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kematiannya sahabat Zaid, kemudian sahabat Ja'far, kemudian sahabat Abdullah bin Rawaha, sebelum berita kematian mereka itu sampai kepada manusia. Mereka ini gugur sebagai syuhada dalam peperangan apa? Perang apa? Perang Muktah. Perang Muktah itu kaum muslimin melawan pasukan kafir yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Rasulullah berpesan yang membawa bendera itu adalah Zaid. Kalau gugur dibawa oleh, diambil oleh sahabat Ja'far, sepupunya Nabi. Kalau Ja'far gugur diambil oleh Abdullah bin Rawah. Ternyata benar sahabat Zaid gugur sebagai syahid, diambil oleh sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far megang bendera, gagah perkasa beliau maju. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dipotong tangannya kanan, kemudian beliau pegang dengan tangan kiri, dipotong tangan kiri, lalu didekap oleh beliau dalam keadaan enggak punya tangan. Kemudian beliau gugur sebagai syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ja'far At-Tayyar, Ja'far Dzul Janahain. Ja'far ini nanti akan terbang di surga karena Allah mengganti tangannya dengan dua sayap, sehingga dikenal dengan Ja'far At-Tayyar, gugur sebagai syahid. Rasulullah memberitahukan bukan untuk nyolati, sekedar memberitahu saja. Karena syuhada tidak wajib untuk disolati. Tidak wajib disolati syuhada itu. Walaupun Nabi pernah nyolati ya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Uhud, Nabi nyolati. Tapi tidak wajib syuhada itu. Kemudian setelah itu, benderanya dipegang oleh siapa? Nabi memberitahukan kematian sambil wa ainahu tadrifan, air matanya Nabi berlinang. Zaid terbunuh, Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawaha terbunuh, nangis. Nangis cengeng. Tapi ini nangis bukan cengeng, tapi nangis yang bukan cengeng. Nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dianjurkan berlindung kepada Allah dari mata yang tidak bisa nangis. Di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min ainin la tadma', kami berlindung kepadamu ya Allah dari mata yang tidak bisa nangis, air matanya beku. Nangis yang cengeng itu adalah nangis dipukul orang, nangis itu cengeng namanya. Kemudian akhirnya yang megang, yang megang bendera itu adalah tsumma akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Langsung bendera itu direbut oleh salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus, yaitu sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, tanpa diperintahkan oleh Rasulullah. Sahabat Khalid bin Walid ijtihad sendiri, ijtihad diambil beliau dengan gagah perkasa maju, diobrak-abrik pasukannya musuh dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Najid hafizahullah ta'ala, fa fi hadzal hadits na'yun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam haula'i thalatha radhiyallahu anhum wa lam yakun dhalika an-na'yu li ajli shala alaihim innama li ajli ikhbaril muslimin bi khabari ikhwanihim wa ma jara lahum fi tilkal waqah. Hadits ini adalah dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kematian tiga sahabat ini bukan untuk disolati, karena mereka syuhada, tidak wajib disolati, bahkan tidak disolati. Hanya saja untuk memberitahukan kepada teman-temannya, temanmu sekarang meninggal dunia. Rasulullah juga memberitahukan yang terjadi di medan perang itu. Ada kejadian ini, ada kejadian itu. Jadi memberitahukan walaupun tidak untuk nyolati juga boleh. Supaya teman-temannya tahu, si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia. Kemudian wa alaihi fayajuzul i'lam bil mayyit likulli gharadin sahihin kadua lahu wa tahlilihi wa ma asbaha dzalik. Karena itu boleh mengumumkan kematian untuk tujuan yang benar, untuk didoakan atau supaya orang itu memaafkan dia atau tujuan-tujuan yang seperti itu supaya orang tahu. Ya, ini belum tuntas, ini pembahasannya masih panjang, ini ternyata terpotong waktunya, masih kurang banyak, ini pembahasannya panjang sekali, termasuk mengumumkan di menara di menara masjid boleh apa enggak, termasuk juga mengumumkan di koran boleh apa enggak, dan yang lain-lainnya insyaallah kita bahas semuanya. Berarti kita belum tuntas ini ya pembahasannya, belum tuntas. Nanti kita bahas pada waktunya, semoga pekan depan ada waktu yang cukup. Dan sikap kita, kalau kita mula-mula tidak tahu, lalu akhirnya kita tahu, sikap kita adalah bersyukur, alhamdulillah. Kemarin saya tidak ada ilmu, sekarang sudah tambah ilmunya. Bukan kita menyikapinya dengan antipati. Kita anggap ini baru, aneh-aneh, model-model, kita tolak. Maka kita tidak akan pernah bisa mengamalkan kebenaran. Kita baca pendapatnya ulama, gini. Kita pilih tentu saja pendapat yang benar, yang sesuai dengan dalil. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita selalu seperti itu. Kebenaran dan kebaikan dari manapun, Allah jadikan dada kita lapang untuk menerimanya. Tanpa ada penolakan sedikit pun. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.